Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallim tasliman mazida. Wassalamu tasliman mazida amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan sedikit dari biografi kehidupan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bukan jenis orang yang suka untuk dipuji. Dan ini diantara ciri orang yang baik, bahwa dia berbuat kebaikan tidak mengharapkan pujian dari siapapun, tidak mengharapkan sanjungan dari pihak manapun. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sakit keras, maka sahabat Ibnu Abbas meminta izin untuk menjenguk Aisyah. Kata Aisyah, "Saya khawatir kalau dia masuk menjenguk ke sini, dia akan memuji-muji atau akan memberi pujian kepada saya." Maka beberapa orang mengatakan, "Wahai Aisyah Ummul Mukminin, ini orang yang menjenguk adalah anak paman Rasulullah. Anak paman Rasulullah dan orang terpandang." Kata Aisyah, "Ya, silahkan dia masuk." Ketika Ibnu Abbas masuk, Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana kondisi kamu?" Ya, orang sakit ditanya kondisinya bagaimana. Apa kata Aisyah? "Bi khairin inittaqaitu." Saya kondisinya baik kalau saya ini orang bertakwa. Maksudnya, orang itu baik kalau orang itu takwa. Mau sehat mau sakit, asalkan orang itu bertakwa kepada Allah, dia orang yang baik. Tapi orang yang tidak takwa kepada Allah, mau sehat, mau makmur, mau sakit, mau apa, kalau orang tidak bertakwa kepada Allah, dia orang yang jelek. Kata Ibnu Abbas, "Fa anti bi khairin insyaallah." Engkau baik insyaallah. Ibnu Abbas pun melanjutkan, "Engkau adalah istri Rasulullah. Rasul tidak menikah dengan seorang gadis selain engkau, wahai Aisyah. Dan Allah menurunkan ayat dari langit yang menjelaskan sucinya kamu dari tuduhan." Kemudian pergilah Ibnu Abbas. Tidak berapa lama datang Ibnu Zubair, keponakannya Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, "Tadi Ibnu Abbas datang ke sini muji-muji saya. Sungguh, saya ini kepengin menjadi orang yang gak ada lagi ingat saya. Saya kemarin menjadi orang yang tidak ada lagi orang yang ingat-ingat saya." Ini artinya Aisyah radhiyallahu anha bukan orang yang gila untuk dihormati. Aisyah beramal kebaikan tidak mengharap-harapkan pujian dari siapapun. Ini juga menunjukkan rasa takutnya Aisyah kepada Allah SWT. Khawatir jika lo amalannya ya kemudian lebur, ya, tidak diterima oleh Allah SWT. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya, Rasulullah sakit. Kalau dia mengatakan, kok Rasul sakit? Apa Rasul punya dosa? Jawabannya, orang ditimpa musibah itu bermacam-macam. Ada kalanya karena punya dosa, ya, kemudian Allah hapus dosa tadi dengan musibah yang menimpanya. Ada kalanya Allah akan mengangkat derajat orang yang sakit tersebut, mengangkat kedudukan orang yang ditimpa musibah sakit tersebut. Ketika Rasulullah sakit keras, yang beliau meninggal padanya, istri-istri Rasulullah mengizinkan untuk dirawat di rumah Aisyah. Sekian hari dirawat di rumah Aisyah dan banyak orang datang. Aisyah mendengarkan, ya, orang yang datang kadang menjelaskan kalau sakit seperti ini obatnya ini, kalau sakit ini obatnya seperti ini. Sehingga Aisyah termasuk wanita sahabat yang paling tahu tentang masalah kedokteran. Itu Aisyah. Sampai-sampai ditanya, kok bisanya kamu ngerti sekali tentang masalah pengobatan, dari mana wahai Ummul Mukminin Aisyah, dari mana belajarnya? Ya. Kalau hadis iya, sering dengar dari Nabi, ya kan, riwayat. Kalau syair-syair, ya, dengar dari banyak orang. Tapi kalau masalah, ya, pengobatan, kok Aisyah pinter ngerti dan termasuk mendalam, dari mana? Ternyata tadi di akhir-akhir hayat Rasulullah, Aisyah lah yang merawat Rasulullah sampai, ya, nafas terakhir, ya, Rasulullah meninggal itu di pangkuan Aisyah. Sehingga Aisyah ngerti persis cara pengobatan. Orang datang cerita pengobatan sakit ini, pengobatannya seperti ini. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sakit yang meninggal padanya, masuklah sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah. Di tangan sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar ada siwak, ya, untuk membersihkan gigi, mulut. Siwak, ya, alat untuk membersihkan gigi dan mulut seperti, ya, sikat gigi, ya, dari kayu arok. Dan adalah Rasul kita menyukai siwak, suka untuk membersihkan mulut dan giginya dengan siwak. Rasul kalau mau tidur, Rasul kalau bangun tidur, Rasul kalau mau sholat itu bersiwak. Lihat, Rasul kita mencontohkan kebersihan. Rasul kita mencontohkan, ya, mulut seorang senantiasa apa? Bersih, wangi. Jangan dibiarkan mulut itu bau. Ya. Terutama kalau mau tidur, bangun tidur, ketika mau sholat. Orang ketika mau sholat ingin bermunajat menghadap Allah, usahakan mulutnya itu bersih, giginya bersih. Kalau kita ngobrol dengan orang yang terpandang, mulut kita bau, kan kita malu. Apa kita ketika, ya, menghadap Allah ketika sholat, apa kita tidak malu kalau mulut kita bau? Ketika Rasulullah melihat di tangan Abdurrahman bin Abu Bakar ada siwak, Aisyah merhatikan Rasulullah, kayak Rasulullah kepengin siwak, kepengin menggosok giginya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apa Anda kepengin bersiwak? Kata Rasulullah, iya, dengan menganggukkan kepala, naam, iya. Maka siwak yang ada di tangan Abdurrahman bin Abu Bakar, siwak yang ada di tangan saudaranya Aisyah, diambil oleh Aisyah, kemudian dibersihkan. Ini siwak itu kan, ya, akar atau batang kayu arok yang ada kulitnya, sana dikelupas. Kalau sudah apa namanya siwak ini berapa kali dipakai, ya, sudah gak nyaman, ya, digigit, kemudian dikelupas bawahnya, itu baru lagi dibersihkan oleh Aisyah, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Kata Aisyah, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggosok giginya dengan bagus sekali. Belum pernah saya melihat Rasul menggosok gigi seperti itu. Kemudian tidak berapa lama Rasulullah kemudian meninggal dalam keadaan apa? Bersih kulitnya. Meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di detik-detik akhir menjelang wafatnya, Aisyah sangat tahu persis apa yang Nabi lakukan dan meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di sini masyiral muslimin rahimakumullah, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang itu bersiwak, membersihkan gigi dan mulut dengan siwak atau ya yang lainnya seperti sikat gigi, namun yang bagus itu dengan siwak. Ketika mau sholat, ketika bangun tidur, ketika akan tidur, ketika terjadi perubahan bau pada mulut, ya, jaga kebersihan mulut, kebersihan gusi, kebersihan gigi, ya, karena ini yang diantara lakukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah tadi menunjukkan bolehnya seorang memakai sikat gigi orang lain, atau sikat gigi yang dipakai orang lain dia pakai boleh, asalkan dibersihkan lebih dahulu. Ya, karena Rasul memakai siwaknya Abdurrahman setelah dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Masyiral muslimin rahimakumullah, beliau Aisyah diberi kunyah Ummu Abdillah. Allah takdirkan Aisyah tidak memiliki anak, tapi dia telah mewariskan ilmu yang banyak. Dan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu dari amal jariyah yang pahala terus mengalir, ya, untuk pelakunya walaupun dia sudah meninggal. Dan beliau dijuluki dengan Humaira. Al-Humaira yaitu putih kemerahan. Dan sudah kita sebutkan ucapan Al-Imam Budhahabi bahwa Aisyah ini seorang wanita yang bedo'a jamilah, putih cantik, ya, dijuluki dengan Al-Humaira karena warna kulitnya putih, ya, kemerahan. Berbeda dengan umumnya orang Arab waktu itu. Artinya ini sebuah kulit yang apa? Pas sekali untuk seorang wanita yang cantik seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha mendapat pujian dari para ulama, di antaranya ucapan Masruq rahimahullah, laqad ra'aitu ashhab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-akabir yas'alunaha 'anil fara'id. Sungguh aku melihat para sahabat-sahabat Nabi yang senior, sahabat-sahabat Nabi yang senior bertanya kepada Aisyah tentang ilmu waris. Ini bukan orang sembarangan. Kalau sahabat-sahabat senior saja bertanya kepada Aisyah tentang ilmu waris, ini menunjukkan alimnya, ya, mendalamnya ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Atha, kanat Aisyah afqahun nas wa ahsanun nasi ra'yan fil 'amah. Adalah Aisyah orang yang paling alim, orang yang paling bagus pendapatnya di tengah-tengah masyarakat. Aisyah meskipun dia seorang wanita, tapi beliau seorang mufti, juru fatwa. Dahulu para sahabat, para tabi'in, kalau mereka ada problem, ada masalah apa, meminta fatwa kepada Aisyah. Di zaman Umar, di zaman Utsman, ya, itu Aisyah sudah memberikan fatwa. Ini menunjukkan bahwa beliau ini orang yang alim. Bagaimana tidak alim? Beliau adalah istri Ar-Rasul yang senantiasa memperhatikan apa yang Nabi lakukan, mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Karena apa yang dilihat dari Nabi, dari ucapan dan perbuatan, adalah sebagai syariat. Pak Aisyah pun menghafalnya dan menyampaikannya kepada umat. Berkata Az-Zuhri rahimahullah, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa, lakana ilmu Aisyah afdal." Seandainya ilmunya Aisyah dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan ilmunya seluruh wanita, tentu ilmunya Aisyah lebih utama dari ilmunya seluruh wanita. Ini pujian para ulama yang berkompeten, para ulama yang ahli dalam bidangnya, yang tentunya mereka ketika memuji seperti itu, memang kenyataannya demikian. Aisyah seorang wanita yang badannya ada sifat kemuliaan, baik dari sisi fisik atau sisi batin, sehingga pas Allah pilihkan, ya, Rasulullah menikah dengan Aisyah, menjadi seorang wanita salihah, menjadi seorang istri yang salihah, sebagai sebaik-baik perhiasan di muka bumi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia ini adalah mata, barang yang orang bersenang-senang dengannya, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan seorang hamba. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 perkara yang termasuk dari kebahagiaan seorang hamba. Apa 4 perkara tadi? Ya. Yaitu al-baitul wasi', rumah yang luas. Seorang yang memiliki rumah yang luas yang mencukupi kebutuhannya. Kemudian al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Wal mar'ah salih, dan istri yang salihah. Wal mar'ah as-salihah, istri yang salihah. Ini termasuk dari kebahagiaan hamba, yang seorang wanita yang salihah taat dan menenteramkan, menyejukkan mata, menenteramkan jiwa di saat suami memandangnya, mentaatinya tanpa, ya, mentaatinya, ya, dengan sepenuh hati tanpa ada rasa terpaksa. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, dan mendoakan kebaikan untuk suaminya. Ini adalah mata'ud dunia, kesenangan dunia yang utama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Aisyah tidak pernah merasa cemburu kepada siapapun terhadap istri-istri Nabi lebih daripada cemburunya kepada Khadijah. Padahal Khadijah itu sudah meninggal lama, tapi Aisyah sangat cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Rasulullah kalau menyembelih kambing atau apa, kadang Rasulullah mengutus utusan untuk membagi-bagi daging itu kepada teman-temannya Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melupakan jasa dan kebaikan istrinya walaupun sudah meninggal. Suami yang baik seperti itu, meskipun beliau sudah menikah dengan istri yang lain, tapi istrinya sudah meninggal, tidak dilupakan jasa dan kebaikannya. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang membagi-bagi daging atau misalnya kepada teman-temannya Khadijah. Oh, itu sudah meninggal teman-temannya, diberi. Ini juga sebagai bentuk ya, seorang mengingat-ingat jasa dan kebaikan istrinya. Aisyah pun sangat cemburu sekali. Wajar. Dan ternyata memang dari Khadijahlah Rasulullah diberi keturunan. Anak-anaknya Khadijah, ya, Fatimah, Zainab, ya, dan yang lainnya itu dari anak-anaknya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah meninggal pada tahun 57 Hijriah pada umur 63 tahun sekian bulan. Meninggal di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berwasiat untuk dikubur di Baqi, di pekuburan Madinah, dekat dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Disolati oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meninggal di malam hari, kemudian dimandikan dan disolati, dan luar biasa orang yang ya mengantar jenazahnya. Ini sekelumit dari biografi singkat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, seorang wanita yang paling alim di tengah-tengah umat ini, seorang yang tidak gila penghormatan dari orang lain, seorang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa mengambil seluruh sisi kehidupan Aisyah yang begitu dalam waktu yang singkat seperti ini. Tapi sekiranya apa yang sudah kita sampaikan telah memberikan gambaran bahwa orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri nabinya bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang memang terkumpul padanya sekian fadail, sekian banyak kelebihan dan keutamaan. Sehingga tentunya mereka bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian diberikan kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.